harapanku. Kau hancurkan perasaanku, kau buat resah hatiku. Sampai kapankah derita ini kan berakhir dari diriku? Belum puaskah kau siksa diriku? Belum cukupkah pengorbanan diriku? Oh,